Selamat datang di kuis pilih-pilih. Kali ini bareng Citra Kirana. Ciki, saatnya memilih. Enak atau sehat? Hah? Cuma bisa pilih satu? Iya dong. Kenapa harus milih? Hah? Kan ada yang sehat tapi juga enak. Apa tuh? Nih, mie sedap baked baru. Wow. Mie-nya prosesnya dipanggang loh, gak digoreng. Sehat dong. Cobain nih, ada varian goreng dan soto. Asli enak banget. Mie-nya terbuat dari bayam, yang soto terbuat dari kunyit. Dan ada ekstra topping. Iya, topping crispy seaweed. Yang soto, topping crunchy daun jeruk. Wih. Cuma mie sedap big. Mie sehat yang ada toppingnya. Sehatnya, fix, enak. Saatnya semua memilih mie sedap big baru. Dapetin sehat yang pasti enak dari Wings Food.